Allah ya Allah ya Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah La ilaha illallah Allah Allah ya mendapat syafaat. Allah Allah Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah La ilaha illallah Allah yang maha rahmat di sini kami berkhidmat malam kepada Nabi Muhammad Allah ya Allah Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah La ilaha illallah Ar-ridho telah ada terdiri para pemuda berharap Allah